الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد كنا lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan pada pertemuan siang hari kita memasuki bab yang ke-48 dari kitab Al-Ilm dan di bab yang ke-48 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab man taraka ba'd al-ikhtiyar makhafat an yaqsara fahmu ba'd an-nasi an fayaqa'u fi ashadd min bab seseorang yang meninggalkan sebagian perkara sebagian perbuatan al-mukhtar yang dia memiliki kelapangan dalam perkara tersebut tidak berdosa seandainya dia tidak melakukan perkara tadi sekalipun terkadang perkaranya terkandung padanya maslah kebaikan tapi dia tinggalkan makhafatan yaqsara fahmu ba'din nasi'an karena dikhawatirkan kalau dia melakukannya pemahaman sebagian orang tidak sampai sebagian orang tidak bisa memahami dengan baik perkara tersebut fayaqau fi ashadd min yang bisa mengakibatkan perkara lebih buruk daripada maslahat yang hendak dicapai dan terjemah bab ini merupakan makna dari kalam yang sangat masyhur yang merupakan kaidah fiqhiyah bahwasanya dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih mencegah mafsada itu didahulukan daripada meraih maslahah dan dalam bab ini akan disebutkan oleh beliau hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang keinginan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengembalikan keadaan pintu Ka'bah seperti keadaannya tatkala dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam yang mana pintu Ka'bah tatkala dibangun oleh Nabi Ibrahim itu terdapat dua pintu pintu untuk masuk dan pintu untuk keluar. Akan tetapi niat tersebut diurungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan jika beliau lakukan khawatir terjadi fitnah pada orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy mereka sangat mengagungkan sekali Ka'bah. Kalau Ka'bah dirubah bentuknya dari bentuk yang mereka ketahui, maka tidak menutup kemungkinan terjadi hal yang tidak baik bisa menyebabkan mereka murtad dari keimanannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam urungkan niat tersebut sebagaimana akan kita lihat dalam bab ini. Dan hal ini merupakan perkara yang sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat sekali bagi seorang da'i ilallahi azza wajalla di dalam dakwahnya. Seorang da'i hendaknya memiliki sifat al-hikmah wadu syai fi mawdi'i meletakkan setiap perkara pada tempatnya dan diantara bentuk hikmah dalam dakwah seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggalkan perkara yang perkanya fihi sa'ah ada kelapangan tidak berdosa seandainya ditinggalkan dalam rangka mencegah perkara yang tidak diinginkan Dan para ulama sering mencontohkan, kalau zaman sekarang misalnya syariah as-shalah fi ni'al, disyariatkannya sholat dengan memakai alas kaki. Sholat memakai sandal atau sepatu itu masyru'. Dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong hal tersebut. Sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Karena Nabi mengatakan sholatlah kalian dengan alas-alas kaki kalian dan silsilah orang-orang Yahud. Bersama dengan ini, sunnah ini atau syariah ini kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahuinya. Bahkan mereka meyakini dikarenakan ketidaktahuan mereka bahwa soal memakai alas kaki itu suatu kemungkaran. Suatu kemungkaran. Maka bukan suatu hikmah dalam dakwah. Ketika seorang berdakwah kemudian mulai dakwahnya dengan memakai alas kaki ketika dia sholat. Ketika dia sholat di masjid, masjid kaum muslimin. Kenapa? Karena Nabi SAW pun sekalipun beliau menganjurkan sholat memakai ni'al, beliau pun seperti dikatakan oleh Nabi SAW, qad shalla rasulullah hafiyan wa munta'ila. Nabi pernah sholat memakai alas kaki, sebagaimana beliau pun pernah sholat dengan hafiyah, dengan tidak memakai alas kaki. Dan tidak berdosa, tidak mengurangi kesempurnaan sholat seseorang ketika dia sholat tanpa memakai alas kaki. Jadi dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Dan seandainya orang sudah memahami hal tersebut, maka perkara yang baik, sholat fi ni'al min hadi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita membaca hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di kisah Abil bin Zubair radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ubaidullah ibn Musa an Israil wa Israil ibn Yunus an Abi Ishaq wa Abu Ishaq as-Sabi'i jadnya Israil ibn Yunus. Abu Ishaq as-Sabi'i Yusuf masmu Santa Amr ibn Abdullah, Israil ibn Yunus ibn Amr ibn Abdullah as-Sabi'i rahimahullah ta'ala anil aswad wa huwa al-aswad ibn Yazid an-Nakhai qala ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhuma kanat Aisha تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث أهدهم قال زبير بكفر لنقض الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون Fafalah ibn Zubair. Kisah yang terjadi pada zaman khilafah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Sudah kita ketahui khilafahnya pusatnya di negeri Mekah. Ketika beliau Zubair menjadi khalifah, beliau berkata kepada Al-Aswad ibn Yazid An-Nakhai, salah seorang ulama dan fuqaha dari kalangan tabi'in, dan beliau banyak melihatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ibn Zubair berkata kepada Al-Aswad bin Yazid, Aisyah radhiyallahu anha, beliau banyak menyampaikan hadis secara khusus kepadamu. Fama haddatsaka fil Ka'bah, maka apa yang ia katakan kepadamu tentang Ka'bah? Ibn Zubair, beliau tahu tentang hukum tersebut dan telah mendengarnya langsung dari bibinya Aisyah radhiyallahu anha. Kan tapi mimbabi takid dan juga mimbab bayan linnas tentang apa yang hendak beliau lakukan dari melaksanakan apa yang ini dilaksanakan oleh Nabi SAW. Maka beliau bertanya kepada Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai, apa yang disampaikan oleh Aisyah kepadamu tentang Ka'bah? Maka kata Aswad, aku berkata, Aisyah berkata kepadaku, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, seandainya tidak dikarenakan kaummu baru saja meninggalkan masa kekufuran, lanaqabtul Ka'bah, niscaya aku akan memugar Ka'bah. Faj'altul hababain, dan aku akan jadikan Ka'bah memiliki dua pintu. Karena pada saat itu pintunya seperti yang ada pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang itu satu pintu, dan pintunya sekarang di atas, tidak bisa orang naik ke pintu tersebut kecuali menggunakan tangga. Dan telah kita lalui hal ini dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Fakhran minhum, orang-orang Quraisy tidak ingin sembarangan orang masuk ke dalam Ka'bah. Tidak bisa masuk ke dalam Ka'bah kecuali orang-orang yang mereka inginkan. Kalau ada orang mau masuk ke dalam Ka'bah, mereka sengaja buat tinggi pintunya, maka ketika mereka naik, mereka jatuhkan dari pintu tersebut. Maka kata Nabi SAW, seandainya tidak dikarenakan kaummu baru saja meninggalkan masa kekufuran, itu keiman mereka belum kuat, kalau melihat sesuatu yang berbeda pada Ka'bah yang merupakan perkara yang sangat mereka agungkan, khawatir mengganggu keimanan mereka, khawatir mereka murtad dari keimanannya, lanaqadul Ka'bah, niscaya aku akan pugar Ka'bah, fajalatul hababain, dan aku jadikan Ka'bah menjadi dua pintu, babun yadkhulun nas wa babun yakhrujun, pintu masuk dan pintu keluar. Maka Ibnu Zubair ketika mendengar tersebut, fafalah Ibnu Zubair, Ibnu Zubair melakukannya. Beliau memugar Ka'bah dan beliau jadikan dua pintu. Dan bukan hanya itu, beliau pun menambah bangunannya ke bangunan yang dahulu orang Quraisy tidak mampu membangunnya dikarenakan kekurangan nafkah, kekurangan biaya untuk membangun Ka'bah, sampai ke Hijrat Ismail. Dibangun di atas fondasi yang dulu dibangun di atasnya Nabi oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau lakukan dan sampai selesai. Akan tetapi ketika pasukan Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi berhasil menaklukkan negeri Mekah dan Abu Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma terbunuh gugur di perang tersebut, maka Hajjaj Ibn Yusuf dengan perintah dari Syam mengembalikan pintu Ka'bah menjadi seperti semula sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan syahidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak melakukan apa yang beliau inginkan dikarenakan kekhawatiran terjadi hal yang tidak baik pada orang-orang Quraisy dikarenakan mereka baru saja meninggalkan masa kekufuran. Dan materi kita di kitab Al-Jami' As-Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan pada pertemuan yang terakhir kita mengambil bab yang ke-67 dari Kitabul Ilm, Syukru Talib Mu'allima wa minhu Al-Thana'u Ali Bima Yistahiqu. Bab seorang talib, seorang murid berterima kasih kepada gurunya, bersyukur kepada gurunya, dan di antara bentuk syukurnya adalah dengan memuji gurunya, bima yastahiqu, dengan pujian yang gurunya berhak mendapat pujian tersebut. Dan seperti kita sebutkan di pertemuan yang lalu, bahwasanya seorang muallim, seorang yang berilmu dan menyampaikan ilmunya, wajib baginya untuk menyampaikan ilmunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan ilmu dalam rangka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka i'la kalimatillah azza wajal, dan tidak memiliki tujuan-tujuan yang lainnya dari tujuan duniawiyah. Menyampaikan ilmu semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap balasan atau pamrih dari muridnya, sebagaimana tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari murid-muridnya. Tapi merupakan kewajiban bagi seorang murid untuk mensyukuri kebaikan gurunya. Sudah kita lihat hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Tidak bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Tidaklah balasan untuk orang yang berbuat baik kecuali kebaikan. Ini perkara yang harus dipegang oleh seorang talibul ilm, mengetahui hak gurunya. Kemudian di bab berikutnya, bab yang ke-8, ibtidaul alim talabata. Bab seorang alim memulai memberikan faedah kepada murid-muridnya dengan tanpa permintaan. Ini hampir sama dengan bab yang ke-65 yang telah kita lalui. Di bab ke-65 beliau memberikan faedah ibtidaul alim at-taliba. Di sini ibtidaul alim talabata. Bedanya kalimat terakhir. Di bab yang lalu at-taliba, talibnya satu orang. Di bab sekarang talabata, muridnya lebih dari satu orang. Dan seperti kita sebutkan di bab yang lalu, bahwasanya seorang alim menyampaikan ilmunya, menyampaikan ilmunya, dan diantara cara menyampaikan ilmunya adalah dengan menyampaikannya langsung dengan tanpa permintaan, dengan tanpa permintaan, tanpa ditanya, tanpa ditanya dia menyampaikan ilmu tersebut. Sekali lagi, menyampaikan ilmu merupakan bagian dari as-sadaqah, bagian dari amalan saleh yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Kita melalui dalam bab ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala, qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Al-Imam At-Tirmidzi Abu Hilyah, masmu kebelakan Abu Lubbi. Al-Imam At-Tirmidzi. Siapa yang jawab? Abu Sumaya. Asanda Muhammad ibn Isa ibn Sawrah rahimallahu ta'ala. Haddathana Qutaybah wa Qutaybah ibn Sa'id Abu Raja al-Baghlani qala akhbarna Abdul Aziz ibn Muhammad هو الدارواردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن يعقوب الجهني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على الناس جلوس فقال ألا أخبركم بخيركم من شركم قال فسكتوا فقال ذلك 3 مرات فقال رجل بلى يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا قال خيركم من يرجى خير ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره قال الترمذي هذا حديث صحيح قال أبو عبد الرحمن وشيخ مقبل رحمه تعالى هو حديث حسن وأخرج الإمام أحمد رحمه تعالى قال فقال حدثنا هيثم قال حدثنا حفص بن ميسرة يعني صنعاني عن الألان أبيه به هيثم خارجة الخراساني dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau berdiri itu mendatangi beberapa orang sahabatnya yang mereka sedang duduk. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat yang sedang duduk, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum, tidakkah beritahukan kepada kalian orang yang terbaik di antara kalian dari orang yang terburuk? Tidakkah beritahukan kepada kalian siapa orang yang paling baik di antara kalian dan siapa orang yang paling buruk? Dan ini syahidnya, Nabi langsung memberikan atau menawarkan faedah kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Maka kata Abu Hurairah, fasakatu. Para sahabat ketika ditanya dengan pertanyaan seperti itu, mereka terdiam. Dan kita pun bisa membayangkan bagaimana keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika ditanya oleh Nabi sallallahu dengan pertanyaan tersebut, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum? Tentunya kita akan cemas, jangan-jangan kita termasuk kepada min syarrihim. Faqala dhalika thalath marrat, sampai Nabi mengulang tawaran tersebut 3 kali. Tidakkah aku beritahukan kepada kalian bi khairikum min syarrikum, siapa yang terbaik dan dari kalian siapa yang terburuk? Faqala rajul, maka ada sahabat Sa'd mengatakan, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Tentu hai Rasulullah, beritahukan kepada kami siapa yang terbaik dan dari kami dan siapa yang terburuk. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man yurja khairuh wa yu'man syarruh. Kata Nabi, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Orang yang bisa diharapkan kebaikannya oleh orang lain. Wa yu'man syarruh, dan orang lain merasa aman dari kejelekannya. Itu orang yang terbaik. Yang kita hendaknya berusaha untuk memiliki sifat tersebut. 2 sifat yang sangat mulia. Yang pertama, sifat yurja khairuhum, diharapkan kebaikannya oleh orang lain. Orang lain mengharapkan kebaikan darinya. Dan sifat yang kedua adalah yu'man syarruhu, orang lain merasa aman dari kejelekannya. Ini orang yang terbaik. Sekali lagi, yang hendaknya kita berusaha wujudkan sifat tersebut pada diri kita, pada diri kita. Dan orang yang seperti ini, orang yang pantas untuk kita harus, untuk kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya, mendapatkan sahib atau teman yang memiliki sifat tersebut. Kita merasa aman dari kejelekannya, kita yakin dia tidak akan berbuat buruk kepada kita, dan kita mengharap kebaikan darinya. Wa syarrukum, dan sebaliknya kata Nabi, orang yang terjelek di antara kalian adalah man la yurja khairu, orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya oleh orang lain. Wala yu'man syarruh, dan orang lain pun tidak merasa aman dari kejelekannya. Ini orang yang paling jelek. Wa nasallahu ta'ala as-salama, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kedua sifat yang buruk tersebut. La yurja khairuh, kebaikannya tidak bisa diharapkan, bahkan justru orang lain merasa khawatir dari kejelekan orang tersebut. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dan syahidnya sekali lagi Nabi menawarkan kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum, menawarkan ilmu, dan disambut oleh para sahabat radhiyallahu anhum, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Dan kalau dari sisi lughah yang telah kita pelajari, bahwasanya khair dan syar itu aslinya akhyar dan asyar, sehingga khairukum kita artikan orang yang terbaik, karena aslinya akhyarukum. Sebenarnya syarrukum kita artikan orang yang terburuk, karena aslinya asyarrukum, orang yang paling buruk. Aslinya afal taqdim, hanya saja dibuang hamzahnya li takhfif, dibuang hamzahnya untuk lebih meringankan dalam pengucapan. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.